aku stres. Terus? Dan Yuti ngomel tentang anaknya. Sedih-sedih, Yunap ngomel tentang anaknya. Kok Yuti tebak ini ngaku kabeh? Budi tis, anaknya mapan kabeh. Mapan kabeh. Kudu njaluk omah. Omahe kudu didol ae. Sapa? Ngene yo ngapa yo ngene nganu omahe kudu dibagi. Jerene jerene ge Mas Habib. Lampu. Habib gak gelem kok. Yo ning tanggul. Heeh. Yuti yo ngono pisan. Dene aku ki stres rasane. Kok pengen ruwo nyambut gawe iki gak. Kon kon kon manggon gone sampeyan ae ngumpul kabeh. Mau abot aku. Ya aku lembok wae, aku yo gelem. Omah ombo kok ngono. Eh, aku lembok wae duwe mbok kirimi. Yo marine to iki. Telung tulung wulan kas iki. Mbok kirimi duwe ge ngopeni wong tuwek-tuwek jumpo. Ha tak kirimi ya? Mas. Sesuk. Aku kek duweku, mas, duweku akeh. Gelem ora? Wah. Ngomakmu bener aku gak tega. Kene gak usah mangan. Lah iya. Kene duit kono. Gak usah mangan tak kene. Tak kene mangan aku. Duitku lu tumpuk-tumpuk. Ya pokok lek lek garap sawah sawah sengitan iki ojo di entek. Iya, garap tok gak panen-panen. Gara pro urung oleh oh jadi jeruk ya ra panen-panen no. Untan iki 3 tahun. Ciri-ciri. Iya, nganu mau ngerjani wong tok, Dra. Kakek imangan wong tok. Lan. Kosong to dene kuwi wis gak enek. Di garap Mas Pian lho. Train tos yo anu. Ya kok mbedino di sagem nyirami. Saiki udan mau nyirami suket tebek. Iya sih, babati. Wis ora iso. Angel. Angel. Ya wis tak kirim ae. Wah. Awakmu lho semangat sikono aku seneng kene lho kae duwe mau aku. Ini kene gak usah mangan. Ini apa? Gak mangan. Ganti duit. Tak kirimi ya. Neng kiri, neng ngano, neng rekeningnya siapa kek? Manusia. Manusia. Kak, anu anu. Kak mikir. Mangan, mangan. Pokoknya. Kak mangan, kak mangan. Eh? Apa? Dino mangan. Gak tau mangan? Gak tau. Gimana? Le, dijogo kesehatan le. Aja numpuk-numpuk duit tok. Gak mangan. Nggih. Mangan. Kudu sehat awakmu kuru ngono lho. Mangan angel. Apa e lawamu? Duite wokeh we. Kurang guyu-guyu ning bisa gitu dolan. Apa dodolane kuwi sing di Peneng. Aku itu kutabung. Napa? Halo. Halo. Terus kutabung gas. Terus. Entek 500 petang puluh telu. Laris nih kene yan ya. Laris sampe. Heeh. Itu ku Mbak Eni, Mbak Rani, Bu Kusnul. Umpama di dol beku nih sama. Eh? Di dol beku. Sama nggak beku? Buku. Beku. Apa beku? Tidak, ya S A E. Jadi, wong wongnya tuku anu masak dhewe tadi. Nambah kulkas neh tadi. Bu S deh. Iya. Ya pentolnya juga S. Iya, sana penak. Murah tak iki mau piro? Mbak Yati lenduwe kan. Apa? Nganu. Flasher. Lah iya. Sama joinnya Mbak Yati. Mbak Yati sing golek langganan. sampean pabrike. Oh yo, hebat. Yo le. Tapi kok lek semaput aja diterus. Apa hubungannya karo semaput? Iku lek keselen. Selahno Mbak Latif ae. Ada lopo to kok kesele? Nggih pentol. Mandak pentole mbok sekintal yo ae aku. Lah yo digawe freezer. Dadi kan lu yang wet. Iya. Omane gak gadoli. Iso tetep. Iya. Anu. Tapi di freezer. Tuku sing cilik lah enak jerine yo. Kulkas kotak koyo Mbah Yah kali. Dia bayar kau di. Sing kotak koyo ada mayit. Iya. Betul ngono. Jadi momennya sama. Jadi saman momen. Jadi saman gawe pisan nyetok wes. Momennya didol ning baksoan jipuk kuwi. Jadi gak usah ngono. Damel. Oh iya iya. Sekali. Iya li. Masuk iya. Tapi yang model freezer. Iya. Nembung gue nembah ya kaya. Segedean kaya. Sak bagi mayit. Sing pundi deh. Nembah ya. Gak tau roh ya. Bawa dia gak jeding. Yen kayak gak tau apa dia. Ngobok kok. Karena kaya lo 500 juta utangnya. 650 juta. Kayak sembuh warang kali. Emang jamnya keren ya. Ya baik kok wisin bawakmu ya buat Tendra. Kawan ni ngomong. Dewi semari ngomong. Ya wes, semua ni le. Aku kapan-kapan ngebel le, ya. Dewi ni. Hello. Apa ni kalau anu apa? Silent. Apa aku lagi silent? Di iring ne repot lembri. Oh. Iya, iya wes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.